Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man itaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab Qatr Nada wa Balis Soda Ibn Hisham al-Ansari rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang ta'addud al-khabar, berbilangnya khabar. Iya. Kata Imam Malik rahimahullah dalam Alfiyah, wa akhbaru bithnaini aw bi aktsara an wahidin kahum saratun syu'ara. Mereka ahli nahwu ataupun orang Arab mengkhabari satu mubtada dengan dua khabar atau lebih. Iya, seperti hum saratun syu'ara. Iya, mereka adalah orang-orang yang mulia dan juga para penyair. Hum mubtada, saratun khabar pertama, syu'ara khabar yang kedua. Baik, kita baca tulisan Ibn Hisham di sini. Waqad yata'addadu al-khabar, terkadang khabar itu berbilang. Ya, kok bisa khabar berbilang? Bisa, karena yang namanya khabar itu hukum. Ya, dan hukum itu bisa lebih dari satu. Untuk satu yang dihukumi. Ya, lebih dari satu, dua atau lebih. Ya. Waqad yata'addadu al-khabar, terkadang khabar berbilang. Contoh, wa huwal ghafurul wadud. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ghafur, maha pengampun. Al-wadud, dan mencintai hamba-hamba yang beriman. Di sini al-ghafur adalah apa? Atau sebelumnya di Arab huwa sebagai apa? Mubtada. Dhamir munfasil, mabni al-fath, fi mahalli rafin mubtada. Al-ghafuru khabarun awal, khabar yang pertama. Marfu' alamat rafi ad-dhamma adh-dhahiru ala akhirih, al-wadudu khabarun thanin, khabar yang kedua, marfu' juga. Alamat rafi ad-dhamma adh-dhahiru ala akhirih. Yajuzu an yukhbaru 'anil mubtada'i bi khabarin wahidin, boleh untuk dikhabari, untuk dikhabari satu mubtada dengan satu khabar. Wa huwa al-ashl, itu hukum asalnya, yaitu mengkhabari mubtada dengan satu khabar. Itu hukum asalnya. Contoh, Zaidun qa'imun. Jelas ini, Zaidun mubtada, qa'im khabar. Dan di sini khabarnya hanya satu. Dikhabari Zaid dengan al-qiyam. Aw bi aktsara, atau boleh pula dengan khabar lebih dari satu. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa al-ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Huwa di sini mubtada, al-ghafur khabar yang pertama, al-wadud khabar yang kedua, dzul arsy khabar yang ketiga, al-majid khabar yang keempat, fa'alun khabar yang kelima. Dia khabari dengan lima khabar untuk satu mubtada huwa. Ya. Wa za'ama ba'dhum anna al-khabara la yajuzu ta'adduduh. Sebagian ahli nahwu menyangka bahwasanya khabar itu tidak boleh berbilang. Ya, tidak boleh berbilang seperti pendapatnya Ibnu Usfur dan yang lainnya. Ya, mereka berpendapat bahwasanya khabar tidak boleh berbilang. Wa qaddara lima adil khabar al-awwal fi hadhil ayah, fi hadhil ayati mubtada'at. Lantas bagaimana dengan ayat tadi? Ya, wa huwal ghafur al-wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Bagaimana i'rabnya? Di sisi mereka yang tidak memperbolehkan berbilangnya khabar. Katanya wa qaddara lima adal khabar al-awwal, maka beliau ataupun sebagian yang menyangka tidak boleh khabar berbilang menakdirkan pada selain khabar yang pertama dalam ayat ini mubtada'at, menakdirkan mubtada. Sehingga takdirnya wa huwa al-wadud. Kemudian dzul 'arsy ini khabar dari mubtada yang mahdhuf huwa. Takdirnya wa huwa dzul 'arsy. Dan seterusnya, wahwa dzul 'arsy, wahwa al-majid. Jadi ditakdirkan apa yang kesannya sebagai khabar kedua, ketiga, keempat tadi sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhuf, gitu ya. Jadi al-ghafur ini khabar bagi huwa, al-wadud khabar bagi huwa juga yang mahdhuf. Iya, mubtada yang mahdhuf juga, dzul 'arsy ini khabar bagi mubtada yang mahdhuf huwa juga, dan seterusnya. Ini di sisi mereka yang tidak membolehkan datangnya khabar lebih dari satu. Tapi yang rajih, yang sahih adalah yang namanya khabar boleh berbilang lebih dari satu secukupnya. Takdirnya di sisi mereka yang tidak memperbolehkan datangnya khabar lebih dari satu adalah wahwa al-wadudu wahwa dhul arsy dan seterusnya. Wa ajma'u ala adami ta'addudi fi mithli Zaidun sya'irun wa katibun, dan mereka para ahli nahu sepakat ya akan tidak bolehnya berbilang khabar pada semisal contoh Zaidun sya'irun wa katib. Kenapa kira-kira? Karena di sini ada apa? Huruf ataf, ma'tuf dia. Ya, tabi' katib ikut kepada apa? Syair. Ya, Arabnya bukan sebagai khabar dari, bukan sebagai khabar kedua dari Zaid. Tidak boleh di Arab syair khabar pertama, katib khabar kedua. Kenapa? Karena ada apa? Huruf ataf. Karena sebagian ahli nahwu ada yang berpendapat demikian. Ya, maka beliau sebutkan ini. Ya. Kemudian wa fi nahwi juga tidak boleh dibawa kepada berbilangnya khabar contoh az-zaidani sya'irun wa katibun. Az-zaidani sya'irun wa katibun. Dua Zaid itu adalah seorang penyair dan seorang katib. Ya. Kadang difahami kalau syair yang dia menyusun ataupun ahli menyusun syair-syair kalam yang dia memiliki wazan-wazan, ya timbangan-timbangan, adapun katib biasanya kalamnya bebas. Nah, di sini tidak boleh ya dijadikan katib sebagai khabar yang kedua. Ya, nanti akan disebutkan alasannya. Ya, karena sebenarnya Az-Zaidan ada dua Zaid kan? Ya, Zaid yang pertama dikhabari dengan syair, Zaid yang kedua dikhabari dengan apa? Katib dia. Wa fi nahwi, dan juga pada contoh hadza hulun hamidun, hadza ini ya rasanya hulun hamidun, hulun hamidun manis asam, tidak murni manis tidak murni asam, seperti ruman ya, demi kelima kan dikatakan ar-ruman hulun hamidun, yang namanya kur apa delima ya rasanya manis asam. Ini tidak boleh dibawa kepada berbilangnya khabar. Nanti akan dijelaskan. Ya. Li'anna dhalika kullahu la ta'adula fihi fil haqiqah. Karena contoh itu semua. La ta'adula fihi fil haqiqah. Pada hakikatnya tidak ada berbilangnya khabar. Contoh yang pertama, Zaidun sya'irun wa katib. Tidak ada di situ khabar yang berbilang. Juga Az-Zaidani sya'irun wa katib. Dan juga hadha hulun hamid. Ya, tidak ada di situ khabar yang berbilang. Alasannya adalah amal awal, ada pun yang pertama, yaitu apa? Yang pertama Zaidun sya'irun wa katib. Falianna al-awwal khabarun. Karena yang pertama ya, khabar yang pertama sya'ir. Wa katibun, dan yang keduanya ma'tufun 'alaih, diatofkan kepada khabar ma'tuf. Bukan khabar yang kedua, tabi' dia bagi yang pertama. Wa masani, ada pun contoh yang kedua Zaidani sya'irun wa katib, ini juga tidak boleh dibawa kepada berbilangnya khabar. Karena fali anna kulla wahidin min asy-syakhsaini mukhbarun anhu bi khabarin wahid. Karena ya, kulla wahid, setiap satu dari dua orang ini, dua orang yang namanya sama-sama Zaid, mukhbarun anhu, dikhabari masing-masingnya dengan satu khabar. Zaid yang pertama dikhabari dengan syair, Zaid yang kedua dikhabari dengan apa? Katib. Ini satunya, satu Zaid khabarnya syair, adalah seorang penyair. Kemudian Zaid yang kedua, ya khabarnya adalah katib. Sehingga tidak ada khabar yang berbilang di situ. Wa amma thalith, ada pun contoh yang ketiga, hadza hulun hamid. Ini juga tidak boleh dibawa kepada berbilangnya khabar. Kenapa? Fa li'anna al-khabaraini fi ma'na al-khabaril wahid. Karena dua khabar ini, hulun hamid, lafanya dua ya. Tapi maknanya satu. Idil makna hadza muzzun, karena maknanya muz. Muz itu bukan manis murni, bukan kecut murni. Apa namanya? Asam manis ya. Manis asam. Ya. Sehingga bukan dua khabar, maknanya satu. Hulun hamid maknanya muz satu. Ya, ya muz ya maknanya hulun hamid. Ya. Hulun hamid maknanya muz mufrad kan? Khabar mufrad. Ya muz ya hulun hamid, manis bercampur asam. Tidak asam murni ataupun manis murni, itu hulun hamid. Ini tidak boleh dibawa kepada apa? berbilangnya khabar. Kenapa? Karena meskipun dua lafadznya tapi maknanya satu. Ya, hulun hamid ini satu rasa tersendiri. Ya, bukan manis murni, bukan kecut murni. Itu rasa manis bersampur asam. Insyaallah jadi paham ya. Ya, ada faedah itu sebagaimana khabar itu berbilang, mubtada juga bisa berbilang. Tapi harus ada robitnya. Ya, sudah. Pernah kan kita contohkannya. Zaidun, apa? Abuhu qaim. Zaidun mubtada yang pertama. Ya kan? Abuhu mubtada yang kedua. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Taqaddamal khabaru. Wa qad yataqaddamu nahu. Fiddari Zaidun wa aina Zaidun. Dan terkadang ya, khabar mendahului mubtada. Meskipun hukum asalnya yang namanya khabar diakhirkan dari apa? Mubtada. Kata Ibn Malik rahimahullah, wal aslu fil akhbari an tuakhara. Wal aslu fil akhbari an tuakhara. Hukum asal dari khabar adalah disebutkan di akhir. Wa jawazu taqdima id la darara. Dan mereka ahli nahu ataupun orang Arab membolehkan ya untuk apa didahulukan ketika tidak ada dharar ya ketidakjelasan kerusakan makna ya wa akhbaru wal asl fil akhbar an tuakhara wa jawazu taqdima idla dharara wa qad yataqaddamu nahu terkadang khabar mendahului mubtadanya contoh fid dari Zaidun ya di rumah ini ada Zaid. Irobnya jelas ya, fiddar, jar majrur, muta'alik, bimahduf, khabar, muqaddam, Zaidun, mubtada, mu'akhar, marfu, alamat, rafi' ad-dhamma, adh-dhahir, ala akhirih. Aina Zaidun, aina Zaidun, aina isim, istifham, mabni ala al-fath, fi mahal rafi' mub, khabar, muqaddam, Zaidun, mubtada, mu'akhar, marfu'. Ya. Alamat, rafi' ad-dhamma, adh-dhahir, ala akhirih. Ya. Kalau pada contoh yang kedua, wajib ya, didahulukan khabarnya. Kenapa? Aina Zaidun harus. Kalau pada fiddari Zaidun boleh, Zaidun fiddar atau fiddari Zaidun boleh. Adapun pada contoh yang kedua, wajib didahulukan khabarnya. Kenapa? Istifham. Memiliki hak untuk di awal jumlah. Nggak boleh ketika belum bikin jumlah istifhamnya dikatakan Zaidun aina. Mungkin kalau dalam bahasa kita, bisa ya. Muhammad mana? Ya, dalam bahasa Arab nggak bisa. Syarah qad yataqaddamu al-khabaru 'ala al-mubtada jawazan aw wujuban. Syarah terkadang khabar mendahului mubtada dalam keadaan boleh ataupun wajib. Pada contoh yang pertama tadi fit dari Zaidun mengisyaratkan kepada apa? Ya. Bolehnya khabar mendahului mubtada. Pada contoh aina Zaidun untuk apa? Menjelaskan tentang wajibnya khabar mendahului mubtada. Di sini yang akan beliau bahas dua ya. Berarti yang pertama bolehnya khabar didahulukan dari mubtada. Yang kedua, wajibnya khabar didahulukan dari apa? Mubtada. Dan dia tidak membahas masalah yang ketiga. Iya. Yaitu apa? Wajibnya khabar diakhirkan. Nggak dibahas. Dan insya Allah terakhir kita tambahkan. Wajibnya khabar diakhirkan. Ini kan baru dibahas boleh khabar didahulukan. Wajib khabar didahulukan. Kemudian khabar wajib diakhirkan belum? Ya, kita baca dulu apa yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Fal awwalu nahu, yang pertama maksudnya apa yang pertama? Jawazu taqdimi al khabar, bolehnya khabar didahulukan, yaitu fiddari Zaidun. Fiddari Zaidun i'rabnya sudah kita lewatkan. Ya. Wa qawlihi ta'ala, dan contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, salamun hi hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadr. Kemudian wa ayatul lahumul lail, wa ayatul lahumul lail, tadi salam khabar muqaddam hiya mubtada mu'akhar, wa ayatul lahumul lail ayah khabar muqaddam, lahum jar majrur muta'alliq dengan ya mahdhuf sifat dari ayah, sibu jumlah datang setelah nakirah, berarti dia harus sebagai sifat. Al-lail mubtada mu'akhar marfu' wa alamatu rafi' al-dhamma dhahira ala akhirih. Wa innama lam yuj'al al-muqaddamu fil ayataini mubtada'an wal-mu'akhar khabara li'adaihi ila al-ikhbari 'ani nakirati bil ma'rifah. Kenapa? Ya, pada contoh kedua dan ketiga, wa innama lam yuj'al, hanyalah tidak dijadikan apa yang mendahului dari dua ayat, yaitu apa? Salamun hiya wa ayatul lahum. Ya, kenapa yang mendahului yaitu salam dan ayah tidak dijadikan sebagai mubtada? Alasannya adalah wa innama lam yuj'al al-muqaddam, hanyalah yang didahulukan ataupun yang mendahului itu tidak dijadikan sebagai mubtada. Kemudian yang diakhirkan yaitu hiya-nya dan al-lail tidak dijadikan sebagai khabar. Kenapa? Alasannya li'adaihi ila al-ikhbar 'ani nakirah bil ma'rifah, karena ini akan menyebabkan pengkhabaran untuk nakirah dengan ma'rifah. Karena ini akan menyebabkan dikhabarinya nakirah dengan ma'rifah. Iya kan? Seandainya itu menjadikan salamun mubtada, berarti salamun nakirah. Iya kan? Kemudian hiya khabarnya ma'rifah. Yang seperti ini kan? Ini dari hukum asalnya. Iya kan? Ya, jadi kenapa pada contoh salamun hiya dan wa'ayatul lahumul lail, ya, tidak dijadikan salamun dan ayah sebagai mubtada, kemudian setelahnya khabar, karena konsekuensinya adalah mengkhabari untuk yang nakiro dengan ma'rifah. Iya. Meskipun sebagian ada yang bolehkan pada salamun hiya, dia meskipun nakiro tapi untuk doa. Salamun hiya. Juga pada contoh wa'ayatul lahum, bisa juga ayah sebagai mubtada, kenapa? Sudah disifati dengan lahum. Tapi yang bagus ini, yang sebutkan oleh Hisham. Hiya sebagai apa? Mubtada mu'akhar, salamun, khabar, muqaddam. Ayah sebagai khabar, muqaddam, lahum, jar majrur, muta'alliq dengan mahdhuf sifat bagi ayah. Al-lail sebagai mubtada mu'akhar. Ya. Bisa dipaham ini? Ya. Kalaupun antum irob salamun, mungkin benar juga, karena salam dia untuk doa bisa dijadikan sebagai mubtada. Ya. Dan doa termasuk musawwir, pemboleh yang membolehkan datangnya mubtada dalam kondisi nakirah. Demikian pula disifatinya khabar, khabar yang nakirah yang disifati boleh, ya kan? Jatuh sebagai mubtada ataupun sifat menyebabkan bolehnya mubtada dalam kondisi nakirah. Sudah kita lewatkan itu kan. Sehingga kalau anda menjadikan wa'ayatul lahum, memungkinkan juga ya untuk ayah sebagai mubtada, karena sudah disifati disusun dengan lahum. Tapi yang disebutkan oleh Indonesia seperti ini lebih bagus ya. Ya. Adapun terkait dengan pengkhabaran, mengkhabari mubtada yang nakirah dengan ma'rifah, ada khilaf. Kalau jumhur berpendapat tidak boleh nakirah dikhabari dengan apa? Ma'rifah. Ya. Dan juga si bawah diantaranya. Enggak khilaf di dalamnya. Wasani, paham ini yang pertama? Ya, yang pertama adalah apa? Diperbolehkannya khabar dihulukan dari mubtadanya. Pada semisal fidari zaidun boleh. Ya, boleh pula zaidun fidar. Kemudian salamun hiya wa ayatul lahumul lail. Adapun kalau antum di luar contoh ini bisa hiya salam. Di luar contoh ayat Al-Quran anda bikin al-lail ayatul lahum. Wasani yang kedua, kaqaulika. Yang kedua apa? Wajibnya khabar didahulukan dari apa? Dari mubtadanya. Contohnya ucapanmu fiddari rajulun, di rumah ini ada seorang laki-laki. Kenapa kira-kira? Dalam contoh ini khabar itu fiddar harus didahulukan dari rajul mubtadanya. Karena di sini mubtadanya nakirah dan tidak ada musawwir. Ya kan, tidak ada musawwir. Kecuali didahulukannya jar majrur, itu musawwirnya. Ya, ini diantara yang membolehkan datangnya apa? Mubtada nakirah ketika khabarnya jar majrur yang didahulukan. Boleh. Fiddari rajulun, fiddari jar majrur muta'alliq mahdhuf khabar. Rajulun mubtada mu'akhar. Kalau ditanya mengapa di sini wajib, karena rajulun nakirah dan tidak ada musawwir. yang membolehkan datangnya rajulun sebagai mubtada yang nakirah kecuali didahulukannya khabar yang berupa jar majrur ini. Aina Zaidun, ini sudah kita lihatin tadi kenapa harus. Nih, wa qaulihim, dan juga semisal itu di mana wajib khabar didahulukan dari mubtadanya adalah ucapan mereka orang Arab ala tamrati mitluha zubda. Ya, di atas kurma mitluha semisalnya zubda mentega. Ya. Ini kinayah tentang banyaknya zubd mentega ya yang bercampur dengan tamr kurma ala tamrah mitluha zubda kinayah untuk menggambarkan banyaknya mentega yang bercampur dengan tamr kurma ala tamrati mitluha zubda ya atas tamrah kurma semisalnya adalah zubda. Di sini ala tamrah jar majrur mutaalliq mahdhuf khabar muqaddam mitluha sebagai mubtada muakhar marfu' alamat rafi' dhammah dan ia mudhaf ha mudhaf ilaih zubda sebagai tamyiz. Ya, tamyiz ataupun juga mungkin hal. Ya, ini ta'wil. Wa inna ma wajaba fi dhalika taqdimu, hanyalah wajib pada contoh ini didahulukan khabar dari mubtadanya. Pada contoh fiddar rajulun aina zaidun ala tamra mitla zubda. Lianna ta'khirahu fil mithalil awwali yaqtadhi iltibas al-khabari bisifah. Ah, akan dibahas di sini tentang mengapa pada contoh fiddar rajulun wajib untuk khabarnya fiddar didahulukan dari mubtada'i rajul. Katanya lianna ta'khirahu fil mithalil awwal, karena diakhirkannya khabar dari mubtada pada contoh yang pertama mengakibatkan iltibas al-khabar bisifah, terancukannya khabar dengan sifat. Seandainya didahulukan mubtadanya, bagaimana? Rajulun fiddar. Rajulun fiddar. Sudah kita ketahui keadaannya kalau ada syibu jumlah atau jumlah yang datang setelah nakirah, biasanya diirab sebagai apa? Sifat, ya kan? Kalau datang setelah yang ma'rifah, diirab sebagai hal, ya kan? Kalau dikatakan, rajulun fiddar memungkinkan rajulun mubtada fiddar khabar. Memungkinkan pula fiddar sebagai sifat dari rajulun. Ya kan? Makanya harus dahulukan khabar fiddar rajulun. Di sini enggak ada iltibas. Enggak mungkin rancu. Mesti fiddar khabar rajulun mubtada. Enggak mungkin fiddar sifat rajul mausufnya. Kenapa? Karena yang namanya sifat datangnya haruslah mausuf. Iya. Nah, fa inna talaba, saya ulangi, karena diakhirkannya khabar pada contoh yang pertama fiddari rajulun, diakhirkannya khabar pada contoh yang pertama yaitu dengan dikatakan rajulun fiddar, ini menyebabkan terancukannya khabar dengan sifat, ya tersamarkan khabar dengan sifat. Fa inna talaban nakirah al-wasfa, al-wasfa sebagai maful dari talab, talab itu masdar, diidhofahkan beramal menasukkan maful, waswa mafulnya nakirah, ini secara makna fa'ilnya talab. Fa inna talaban nakiratil wasfa litakhtassu bihi talabun hadis, karena tuntutan nakirah kepada sifat agar dia menjadi khusus adalah tuntutan yang mendesak gitu loh. Ya. Ini alasannya. Rajulun fiddar, memungkinkan fiddar sifat bagi rajul, karena rajul ini nakirah, dia butuh sesuatu yang mengkhususkannya. Ya. Jadi tuntutan nakirah kepada sifat agar dia menjadi khusus itu tuntutan yang mendesak, cepat. Faltuzima taqdimu, untuk menghindari ini maka harus didahulukan khabarnya sehingga tidak ada kemungkinan lain kecuali fiddar khabar. Daf'an li hadza tawahhum, maka harus didahulukan khabarnya, penyebutan khabarnya dari mubtada untuk menepis kesan ini atau wahm ini, kesamaran ini. Jangan sampai salah faham. Sangkanya sifat padahal khabar, ataupun sangkanya khabar padahal sifat. Insyaallah ini jelas ya pada insyaallah yang pertama ya. Tinggal lagi kan yang lainnya. Semisal ini. Ya, dari kitabun atau yang semisal itu. Imra'atun. Wa fitani ikhraju'a. Sekarang pada contoh kedua aina Zaidun. Kenapa di sini aina sebagai khabarnya harus didahulukan dari Zaid, enggak boleh dikatakan Zaidun aina. Wa fitani ikhraju ma lahu sadrul kalami. Pada yang kedua akibatnya kalau diakhirkan khabarnya Zaidun aina, ini akan mengeluarkan malahu sadrul kalam, kalimat yang dia memiliki hak di awal kalam, yaitu istifham. Akhirnya istifham. Seandainya dia diakhirkan, maka dikeluarkan dia dari haknya, yaitu menempati as-sodaro, an-sodari, an-sodriyatihi. Ini mengeluarkan satu kalimat yang dia memiliki hak di awal kalam, yaitu isim istifham, dari haknya di awal kalam. Wa fi tsalits, kemudian pada contoh ketiga, ala tamra mithluha zubda. Kenapa di sini juga harus didahulukan khabarnya ala tamrah dari mubtada'nya mithluha? Audud dhamir. Audud dhamir ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan. Ya. Karena akan menyebabkan kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan derajatnya, tingkatannya, seandainya dikatakan ya. Mithluha. Ya. Zubdan ala tamrah misalkan. Mithluha. Zubdan ala tamrah mithluha. Hanya kembali ke mana? Tamrah. Dalam kondisi tamrah ini kan diakhirkan mubtada'nya. Iya kan? Ini dari sisi apa? Lafdhnya. Rutbahnya dari sisi tingkatannya. Mithluha aha kembali kepada tamrah khabar. Iya. Khabar mana lebih yang lebih tinggi dari khabar dengan mubtada' tingkatannya? Mubtada. Sehingga enggak boleh yang seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pada contoh ala tamrah mitla zubda, enggak boleh dikatakan mitluha zubda ala tamrah. Kenapa? Karena kalau dikatakan mitluha zubda ala tamrah, konsekuensinya adalah ha di sini dhamir ha kembalinya kepada tamrah, sedangkan tamrah itu diakhirkan dari sisi penyebutan lafadznya dan diakhirkan pula dari sisi rutbahnya. Karena tamrah khabar, sedangkan mithl mubtada. Lebih kuat mubtada. Ya. Siapa ada yang belum paham itu ditanyakan. Ada contoh seperti itu juga, seperti ya ahabuki ijlalan wa ma biki qudratun alayya walakin mil'u 'ainin habibuha. Siapa menyair? Ahabuki, saya takut kepadamu ataupun menghormatimu ijlalan karena pemuliaan, wama bigi qudrah, meskipun engkau kayak seorang wanita tidak memiliki kekuasaan atasku, walakin hanya saja mil'u 'ainin habibuha, sepenuh mata ini habibuha, kecintaan kepadanya. Habibuha aslinya habibuha mil'u 'ainin, gitu. Habibuha mil'u 'ain, diakhirkan di sini habibuhanya sebagai mubtada'nya, mil'u 'ain khabarnya. Ya, karena tadi akibatnya kalau dikatakan walakin habibuha mil'u 'ain, menyebabkan kembalinya dhamir ha kepada 'ain ini dalam kondisi 'ain diakhirkan lafadznya dan juga rutbahnya diakhirkan khabar, sama dengan tadi. Maksudnya sudah dipahami ya. Aidu. Di sini musannif menyebutkan tiga tempat di mana khabar wajib didahulukan. Ya. Yaitu yang pertama apa? Ketika khobarnya jar majrur, tambahkan pula dhorof juga diantaranya. Kemudian mubtada'nya nakirah. Fi'indaka rajulun, sama. Kalau tadi kan contohnya apa? Jar majrur ya, fi'indaka rajulun. Karena sekarang dhorof. Indaka rajulun. Gak boleh rajulun indak. Kenapa? Konsekuensinya tadi memungkinkan indak sesuai sifat bagi rajulun. Maka ditepis itu kemungkinan dengan didahulukan khabarnya. Indaka rajulun. Itu tempat yang pertama dari wajibnya khabar didahulukan, yaitu ketika khabarnya apa? Dhorof atau jar majrur, sedangkan mubtada'nya apa? Nakirah. Tempatnya kedua, yaitu ketika khabarnya memiliki hak di awal kalam, seperti kalau khabarnya apa? Isim sifat, isim syarat, ya. Tempatnya ketiga, yaitu ketika ketika pada mubtada ada dhamir yang kembali kepada khabar. Iya. Iya kan? Ala tamrah mithluha. Ini kan mubtadanya ada dhamir yang kembali kepada khabar, at-tamrah. Iya. Atau kepada sebagian dari khabar. Karena kalau khabarnya kan ala tamrah. Kalau tamrah kan bagian dari ala tamrah, iya kan? Jadi khabar pada ketika pada mubtada ini ada dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar. Dan di sana ada tempat yang berikutnya. Tempat yang keempat, yaitu yang juga disebutkan oleh Ibnu Malik. dalam alfiahnya. Ya. Kata beliau, wa nahu indi dirhamun wali wadhar multazamun fihi taqadumul khabar. Kaza idza ada alaihi mudmar mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Kaza idza istawjibu tasyira ka aina man alimta wa nasira wa khabar al mahsuri qaddim abada kama lana illa tibau ahmada. Ya. Kata Ibn Malik, wa nahu indi dirhamun wali wadhar. Contoh indi dirham. Saya punya satu dirham. Wali wadhar, saya memiliki kebutuhan. Multazamun fi taqaddumul khabar, harus di sini khabar dahulukan. Alasannya tadi ya, indi dirhamun. Alasannya tadi pada sidari rajulun. Paham ya? Indi dirhamun, indi khabarnya wajib didahulukan. Li wadhar, saya memiliki kebutuhan. Ini juga jelas ya. Kenapa didahulukan tadi pada seperti sidari rajulun. Pada contoh ini, indi dirham, wali wadhar dan semisal itu silakan digiaskan, wajib khabar dahulukan. Kaza idza ada alaihi mudmar mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Ini mengisyaratkan ataupun sama dengan yang disebutkan oleh Ibnu Syam ya pada yang ketiga itu, yaitu ketika pada mubtadanya ada dhamir yang kembali kepada sebagian khabar ya. Kaza idza istawjibu tafsiran, demikian pula kata Ibnu Malik, tatkala khabarnya menuntut untuk ditaruh di awal jumlah ya, berhak untuk menduduki awal jumlah ya, seperti kalau khabarnya apa? Simsifham. Ya. Man alimtahu nasira. Ya, man alimtahu nasira. Ya. Apa aina man alimtahu nasira? Contohnya aina man alimtahu nasira? Aina di sini khabar muqaddam. Yang keempatnya disebut oleh Ibn Malik, wa khabarul mahsuri qadim abada kama lana illa tibau ahmada. Khabar yang dihasr ya, qadim abada, dahulukan selalu. Seperti malana illa tibau ahmada. Tidak ada wajiban atas kami kecuali mengikuti Ahmad Muhammad SAW. Ya. Di sini khabarnya apa? Lana, ya kan? Mubtadanya ittiba' Ahmad. Kenapa di sini didahulukan khabarnya lana karena dihasr. Hanyalah kewajiban kami mengikut kepada Ahmad Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Atau dihasr dengan inna boleh juga. Innama. Iya. Innama ba'indaka innama indaka misalkan Muhammadun. Hanya di sisi Muhammad dihasar di sini apa? Khabarnya. Maka didahulukan. Innama indaka Zaidun misalkan. Itu yang kelima yang enggak disebutkan oleh beliau. Ini sudah lama belum nih? Sekarang tambahannya ya, yang tidak disebutkan oleh Ibn Hisham yaitu wajib khabar diakhirkan. Wajib khabar diakhirkan. Kapan? Yaitu kata Ibn Malik, famna'hu hina istawil juz'ani urfan wa nukron adimai bayani. Ya. Cegahlah. Ya. Cegahlah dari didahulukannya khabar di mubtada. Laranglah khabar untuk didahulukan dari mubtadanya. Ya, ini harus khabar diakhirkan menyebutkannya. Kapan? Hina yastawil juz'ani, ketika dua bagian ini mubtada dan khabar sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah dalam keadaan tidak ada penjelas yang menjelaskan mana mubtadanya mana nakirahnya. Ya. Contoh seperti ya, Zaidun akhuka. Zaidun akhuka. Zaidun akhuka. Di sini sama-sama ma'rifah ya. Zaidun ma'rifah, akhuka ma'rifah. Tidak ada yang tidak ada di sini yang menjelaskan bahwasanya akhuka di sini khabar. Maka harus yang pertama ini dijadikan sebagai mubtada, yang kedua harus terjadi sebagai apa? Khobar, sudah hukum aslinya. Kenapa? Sama-sama ma'rifah tidak ada yang menjelaskan. Yang dimaksud, yang menjawab bahwasanya akhuka ini khobarnya. Atau mubtadanya ya. Maka harus akhuka sebagai khobar. Ya. Zaidun akhuka. Zaidun akhuka. Ini wajib anda menjadikan Zaid sebagai mubtada. Akhuka khobarnya. Harus diakhirkan ya. Akhirin harus khobar. Kenapa? Ya, sama-sama ma'rifah, tidak ada penjelas. Ya. Zaidun akhuka dengan akhuka Zaidun mana sama enggak? Zaidun akhuka ada bedanya ya. Zaidun akhuka. Ini diberitakan kepada orang yang dia punya ukhuwah dengan seseorang cuma dia tidak tahu siapa sih orangnya. Kamu tuh punya saudara loh. Siapa sih saudara saya tuh? Zaidun akhuka. Zaid itu teman kamu, oh, dia sudah kenal ternyata Zaid itu saudara saya gitu. Kalau aku ke Zaid diberitakan kepada orang yang dia punya ukhuwah gitu. Tapi dengan siapa sih saya itu katanya punya ukhuwah? Persusuan misalkannya. Maka dikatakan aku ke Zaid, saudara itu Zaid. Jadi ada bedanya kalau Zaid dan aku ke diberitakan kepada orang yang sudah kenal Zaid, tapi belum tahu ada ukhuwah, ada hubungan persaudaraan gitu seperti kakak, seperti susuan atau saudara sepersusuan. Maka Zaidun aku ke Zaid itu ternyata saudaramu. Kalau aku ke Zaidun ini diberitakan kepada orang yang tahu punya ukhuwah. Saya itu katanya punya saudara sepersusuan, tapi siapa ya? Jadi aku ke Zaid. Aku itu Zaid ternyata. Ada bedanya ya. Yang meskipun kadang sama, tapi kadang beda seperti itu. Ya. Al-Muhim, kalau sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah, tidak ada yang menjelaskan, maka harus yang terakhir dijadikan khobar. Ataupun kalau ada yang menjelaskan, meskipun sama-sama ma'rifah, boleh antum bolak-balik. Ya, seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf. Abu Yusuf, Abu Hanifah, boleh. Kalau Abu Yusuf, dia yang diserupakan siapa di sini? Siapa yang diserupakan dan siapa yang diserupakan dan siapa yang dijadikan sesuatu yang diserupakan dengannya. Siapa yang diserupakan dan siapa yang diserupakan dengannya, lihat. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Siapa yang diserupakan? Abu Yusuf diserupakan dengan Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah lebih awal, lebih berilmu pendahulunya. Maka ini kan sudah jelas. Kalau dikatakan antum Abu Hanifah, Abu Yusuf boleh. Abu Yusuf, Abu Hanifah jelas. Boleh. Kalau dikatakan Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Hanifah. Ini sudah asalnya. Ya kan? Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Maksudnya dia seperti Abu Hanifah dalam samtnya, dalam akhlaknya, ilmunya, ibadahnya misalkan. Kalau dibalik juga boleh. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Tapi tetap mananya? Abu Hanifah, Abu Yusuf. Gitu. Kenapa? Karena mesti yang diserupakan itu dijadikan sebagai apa? Yang diserupakan di sini Abu Yusuf. Mubtada mesti. Ya, Abu Hanifah yang diserupakan dengannya. Enggak mungkin Abu Hanifah diserupakan dengan Abu Yusuf. Karena dia yang lebih afdol. Gitu. Di sini ada dalil ya. Ada dalil. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Diboleh boleh balik. Abu Yusuf, Abu Hanifah atau Abu Yusuf. Apa Abu Hanifah, Abu Yusuf. Tetap antum ketahui bahwasanya mesti mubtada Abu Yusuf. Karena dia yang diserupakan dengan Abu Hanifah. Enggak mungkin Abu Hanifah adalah Abu Yusuf. Karena yang lebih afdol Abu Hanifah. Bisa dipahami enggak ini? Hah? Ada contoh yang lain sebenarnya. Ya udah kalau guru-guru enggak ada berarti enggak ada bayannya. Ya sudah, antum jadikan terakhir khabar gitu kan kata Ibnu Malik tadi, famna'hu hina yastawil juz'ani 'urfan wa nukran 'adi mai bayani, cegahlah untuk khabar didahulukan dari mubtada. Ini harus khabar diakhirkan ketika dua bagian ini mubtada dan khabar sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah, tidak ada yang menjelaskan. Kalau tadi kan Abu Yusuf Abu Hanifah sudah jelas. Meskipun didahulukan Abu Hanifahnya tetap maksudnya Abu Yusuf ya Abu Hanifah. Karena yang diserupakan Abu Hanifah dengan Abu Yusuf dengan Abu Hanifah gitu. Ada contoh yang lain cuma takut memperpanjang ya. Ucapan banyak irbanuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abna urjali ala ba'idi. Kemudian yang berikutnya, itu cukup dulu ya, sudah banyak ya, sudah panjang ya insyaallah lah. Semoga yang tadi kita sampaikan bisa dipahami ya. Subhanallah wa bihamdih, syukur lillah dan tasawwur ghafur.